semacam. Bukan musuh, bukan pula lah setan. Sampah hanya sesuatu yang belum termanfaatkan. Jangan dimusuhi, apalagi diperang. Sisa makanan, yo ayo deh orang jadi kuat. Sampah racun, yo ayo deh orang jadi kuat. Masyarakat, ya ayo kita pulang jadi orang. Yeah. kita tak bersahabat dengan. Dia bisa apa yang menuduh kita? Sampai jumpa.